Mitra bisnis, terkait banyaknya penanganan kasus pencurian yang dinilai menciderai rasa keadilan masyarakat, Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan baru yang menyebutkan kasus pencurian dengan nilai uang di bawah 2,5 juta rupiah dikategorikan tindak pidana ringan dan pelaku tidak boleh ditahan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Hakim Agung Benjamin Mangkudilaga. Pak Benjamin, apa komentar Anda terkait kebijakan baru ini? Saya menyambut baik goodwill daripada Mahkamah Agung. Tetapi bagaimanapun juga niat baik, niat tuhur dari Mahkamah Agung itu harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena mengenai lapang, mengenai lamanya dan jenis hukuman, jenis pidana diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana. Itu diatur dengan undang-undang. Ya. Kemudian juga soal penahanan. Itu diatur dengan undang-undang. Jadi menurut saya, hal-hal yang demikian tidak bisa diatur dengan suatu peraturan Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung itu hanya suatu ketentuan administrasi yang berlaku ke dalam. Nah, jadi yang menyangkut dengan hal-hal yang diatur oleh undang-undang, harus diatur undang-undang dalam hal ini tentunya lebih baik Mahkamah Agung mengurus kepada Dewan DPR dan pemerintah supaya apa yang tertera dalam peraturan Mahkamah Agung itu diadopsi dalam atau ditentukan dalam suatu ketentuan undang-undang. Itu saja. Berarti jika peraturan ini hanya sekedar peraturan MA, maka tujuan untuk melindungi masyarakat kecil ini tidak sampai dong, Pak? Tidak sampai, memang kita sampai kepada tujuannya. Percuma. Itu kan semua lamanya pidana, jenis pidana, itu kan ditentukan oleh undang-undang yang dibentuk oleh DPR dan pemerintah. Jadi dalam hal ini Mahkamah Agung harus mengapil kepada DPR dan pemerintah untuk mengubah lamanya dan jenisnya, jenis pidana yang ditentukan, itu saja. Tapi andaikan peraturan ini bisa naik kelas menjadi undang-undang, apakah ada potensi disalahgunakan, Pak? Dalam hal ini, belum tentu DPR dan pemerintah juga menyetujui. Ya, saya kira bisa terjadi. Jadi justru pencuri yang kecil-kecil itu merajalela. Curi sendal, curi sepatu, curi jemuran, curi macam-macam. Curi apalagi kalau di kampung-kampung kan 100.000 aja kan berarti. Gitu. Ya. Demikian mantan Hakim Agung Benjamin Mangkudilaga. Saya Wendy Lim.